Naibul fa'il. Yang pertama pengertiannya, naibul fa'il ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabninil majhuli wa yahullu mahallal fa'ili ba'da hadfihi. Naibul fa'il yang termasuk diantara isim-isim yang dirafa adalah seterusnya naibul fa'il. Pengertiannya adalah ismun marfu, dia adalah isim yang dirafa. Yaqa'u ba'da fi'lin mabninil majhul, jatuh setelah fi'il mabnilil majhul. Itu pengertian diantara naibul fa'il. Kalau fa'il, bedanya fa'il adalah dia isim marfu jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Ternyata naibul fa'il kebalikan daripada maf'ul, daripada naibul fa'il. Kalau naibul fa'il dia adalah isim yang rafa jatuh setelah fi'il mabni majhul, dan menempati tempatnya fa'il ba'da hadfihi, setelah dibuang fa'il tersebut. Kemudian wa hadful fa'il yakunu lil ilmi bihi aw jahli bihi aw al khawfi minhu aw alaihi. Itu sebab diantara dibuangnya fa'il imma li ilmi bihi, ada kalanya fa'il itu sudah diketahui, li ilmi sudah diketahui, awil jahli bihi ataupun suatu hal yang tidak diketahui, tidak diketahui siapa pelakunya, maka dengan menjadikan naibul fa'il, menjadikan maf'ul bih nanti sebagai naibul fa'ilnya. Awil khawfu minhu, al khawfu minhu ataupun karena takut darinya, takut. Awil khawfu alaihi ataupun khawatir, al khawfu minhu itu karena takut. Kemudian alaihi karena khawatir nanti akan terjadi sesuatu apabila saya memberikan mengasih tahu terhadap pelaku tersebut. Misalnya huzimal aduwu, misal diantara naibul fa'il al aduwu naibu fa'ilin marfu'un bidhommah, karena isim yang mufrad. Al aduwu dia adalah naibul fa'il, tanda rafanya dengan dhamma karena isimnya mufrad. Al aduwu dinamakan sebagai naibul fa'il karena terpenuhi syarat-syarat disebutnya sebagai naibul fa'il. Yang pertama, dia adalah isim yang marfu al aduwu dan jatuh setelah fi'il mabni majhul. Setelah huzima itulah namanya bina majhul. Kalau fi'il madi di dhamma huruf yang pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir, itu bentuk majhul daripada fi'il madi. Kemudian wa aslul jumlah, sehingga artinya musuh itu telah diserang. Kalau mengartikan secara harfiah, meletakkan fi'il duru daripada naibul fa'il, huzima telah diserang al aduwu, musuh itu. Wa aslul jumlah, dan asal daripada kalimat huzimal aduwu adalah hazama jaisuna al aduwa. Asal daripada jumlah itu adalah tentara kita telah menyerang musuh. Sehingga hazama adalah fi'il yang muta'addi, dia membutuhkan kepada maf'ulun bih. Maka tatkala huzima dibentuk dalam bentuk yang majhul, maka maf'ul bih dibuang dan fa'il itu dibuang, kemudian maf'ul bih menempati tempatnya fa'il sehingga dikatakan sebagai naibul fa'ilnya. Falamma hudifal fa'il, maka tatkala dibuang fa'il wa huwa jaisuna lil ilmi bihi, karena sudah kita ketahui li ilmi. Kenapa? Karena diantara sebab dibuangnya fa'il adalah lil ilmi bihi, karena sudah diketahui bahwasanya tentara kita telah menyerang musuh, maka fa'ilnya dibuang, yaitu jaisuna. Buniyal fi'lu lil majhuli, setelah fa'il itu dibuang, maka fi'il yang tadinya mabni ma'lum dibangun menjadi majhul. Wabuniyal fi'lu lil majhul, maka fi'il dibangun menjadi majhul dalam artian di dhamma huruf yang pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir kalau fi'ilnya fi'il madi. Wa halal maf'ulu bihi mahallal fa'il, dan maf'ul bih menempati tempatnya fa'il setelah dibuangnya fa'il. Wa sumiya naiba fa'ilin, setelah fa'il dibuang kemudian maf'ul bih menempati tempatnya fa'il yang dibuang tadi, maka maf'ul bih itu dinamakan sebagai naibul fa'il setelah fi'il itu dibangun menjadi majhul. Ataupun contoh yang lainnya, khuliqal insanu da'ifa, misal yang lain, khuliqal insanu da'ifa, al insanu marfu sebagai naibul fa'il karena dia adalah isim yang marfu jatuh setelah fi'il mabni majhul di dhamma huruf yang pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir untuk fi'il madhi. Kemudian pembuangan fa'il imma lil ilmi bihi, karena sudah diketahui pelakunya. Sehingga asal daripada firman Allah khuliqal insanu dha'ifa adalah khalaqallahu al insana dha'ifa. Itu asal daripada kalimat. Setelah fa'il dibuang itu Allah subhanahu wa ta'ala kana lil ilmi bihi, maka maf'ul bih menempati tempatnya kedudukan fa'il yang telah dibuang. Wa buniyal fi'lu lil majhul, maka fi'ilnya dibangun dalam bentuk majhul, dan yang tadinya sebagai maf'ul bih maka diganti namanya menjadi naibul fa'il, pengganti daripada fa'ilnya. Dan al-insan disini adalah fi'il yang aisim yang marfu sebagai naibul fa'il, do'ifa mansub sebagai hal. Nah, kemudian yang kedua untuk kaidah naibul fa'il, al fi'lu yakunu imma muta'addiyan ay lahu maf'ulun bihi wahidun aw aktsaru, wa imma laziman ay laisa lahu maf'ulun bihi. Sehingga al fi'lu bin nadhri ila ma'mulihi yang qasimu ila dibagi menjadi dua, yang pertama muta'addi, yang kedua adalah lazim. Sehingga al-fi'lu yakunu imma muta'addian, fi'il ada kalanya dia fi'il yang muta'addi, dalam artian ay lahu maf'ulun bihi wahidun aw aktsaru, dia mempunyai maf'ul bih satu dan juga ada fi'il yang mempunyai maf'ul bih lebih dari satu. Kalau maf'ul bih, ya kalau fi'il itu mempunyai fi'il yang lebih dari satu, nanti ada kaidah tersendiri, maf'ul bih yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'il, kalau maf'ul bih yang kedua tetap dijadikan sebagai maf'ul bih biasa. Kalau fi'ilnya itu membutuhkan satu maf'ul, maka maf'ul bih yang satu itulah dijadikan sebagai naibul fa'il. Wa imma laziman, atau dalam bentuk fi'il yang lazim, dalam artian laisa lahu maf'ulun bih, dia tidak mempunyai maf'ul bih karena fi'il yang lazim, dia butuh kepada dorof ataupun butuh kepada jar dan majurur sehingga untuk memuta'adikan sebuah fi'il tersebut. Kemudian yang satu, alif. Fa idza kana al fi'lu lahu maf'ulun bihi wahidun wa hudifa al fa'ilu rufi al maf'ulu bihi ala annahu naibu fa'ilin kama fil mitsalis sabiq. Yang pertama, cara membuatnya ataupun cara mengetahuinya. Apabila fi'il itu mempunyai maf'ul bih satu, seperti contoh akala. Kalimat fi'il akala inilah fi'il yang muta'adi, yang membutuhkan kepada maf'ul bih satu saja. Sehingga dalam sebuah kalimat, akala Muhammadun ar-ruzza, sehingga Muhammad marfu sebagai fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, dan dia sebagai pelaku daripada fi'il tadi, ar-ruzza mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il fa'il akala Muhammadun. Itu kalau yang membutuhkan satu maf'ul. Wahudifal fa'il, kemudian fi'il yang membutuhkan satu maf'ul tadi, fa'ilnya dibuang. Dalam contoh tadi, akala Muhammadun ar-ruzza, fa'il dibuang. Imalil ilmi bihi, ada kalanya karena sudah tahu fa'ilnya, ataupun lil jahli bihi, ataupun karena tidak tahu, ataupun al-khawfu minhu aw alaihi. Fa'il dibuang. Setelah fa'il dibuang, rufi al-maf'ulu bihi, maka maf'ul bih yang tadinya mansub dirofakkan. Sehingga rufi al-maf'ulu bihi, maf'ul bih dirofakkan kedudukannya. Sehingga al-maf'ulu di situ marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il rufi'a. Ala annahu naibu fa'ilin, maf'ul bih yang tadinya mansub kemudian dirofakkan. Setelah fa'ilnya dibuang, dia menduduki kedudukan bukan sebagai maf'ulun bih, tetapi justru dia sebagai naibul fa'il, sebagai pengganti daripada fa'il yang dibuang tadi. Ala annahu naibu fa'il, dia sebagai naibul fa'il, kama fil misali sabik, sebagaimana contoh yang telah berlalu tadi. Khuliqal insanu da'ifa, kemudian huzima al-aduwu. Kalimat al-aduwu asalnya mansub. Setelah fa'ilnya dibuang, kemudian maf'ul bih tadi dirofak sebagai naibul fa'il karena fa'il dibuang tadi. Itu kalau fi'il yang muta'adi membutuhkan satu maf'ul. Nanti semuanya begitu. Yang ba, ataupun contoh yang lainnya, akala Muhammadun ar-ruzza, setelah fa'il dibuang maka ukila di dhamma huruf yang pertama dan di kasrah huruf sebelum akhir untuk fil madi, menjadi ukila mabniyun alal majhul, kemudian ar-ruzza menduduki kedudukan sebagai naibul fa'il marfu, sehingga menjadi ukila ar-ruzzu, telah dimakan nasi itu. Siapa yang memakan, apa yang dimakan, nanti naibul fa'ilnya itulah yang dinakar sebagai naibul fa'il. Kemudian siapa yang makan, immalil ilmi bihi, ada kalanya sudah diketahui, ataupun lil jahli bihi, ataupun al khawfu minhu aw alai. Kemudian yang ba, wa idza kanal fi'lu lahu aktsarun min maf'ulun bihi wa hudifal fa'ilu fa inna maf'ula bihil awwala yurfa'u ala annahu naibu fa'ilin wa yabqa ghairuhu mansuban. Yang ba, apabila fi'ilnya fi'il itu mempunyai lebih daripada maf'ul bih, mempunyai satu lebih daripada maf'ul bih fi'il tadi, wahudifal fa'il, kemudian fa'il itu dibuang, fa'innal maf'ula bihil awwala, maka sesungguhnya maf'ul bih yang pertama, yurfa'u ala annahu naibu fa'ilin, dirofakkan sebagai naibul fa'il. Wa yabqa ghairuhu mansuban, maka tinggallah yang lainnya dalam bentuk isim yang mansub sebagaimana maf'ul bih biasa. Jadi kalau umpamanya ada fi'il yang mempunyai dua maf'ul, seperti umpamanya contoh di sini akta ataupun kasa, kalimat kasa memakaikan, ataupun albasa juga artinya memakaikan. Albasa di sini adalah fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Kalau albata di sini dimajhulkan, maka maf'ul bih yang pertama itu dirofa sebagai naibul fa'il setelah pembuangannya fa'il, dan maf'ul bih yang kedua tadi dimansub sebagaimana maf'ul bih. Misalnya u'tiya an-najihu ja'izatan, artinya telah diberi orang yang berhasil itu ja'izatan, hadiah. Jadi orang yang menang itu telah diberi hadiah. An-najihu naibu fa'ilin marfu'un bidhammah. Naibul fa'il, an-najih adalah naibu fa'il, karena dia itu adalah isim yang marfu, jatuh setelah fi'il mabni lil majhul. Kenapa kita ketahui itu fi'il mabni majhul? Karena di dhamma huruf yang pertama dan di kasrah huruf yang sebelum terakhir untuk semua fi'il madinya. Marfu'un bi dhamma, dia tanda rofa dengan dhamma karena isim yang mufrad. Ja'izatan, maf'ulun bihi mansub bil fathah. Ja'izatan, dia sebagai maf'ul bih yang dinasab dengan fathah. Wa aslul jumlah, dan asal daripada jumlah u'tiya an-najihu ja'izatan adalah aqa al-muallimu an-najiha ja'izatan. Antum perhatikan kalimat an-najiha ja'izatan. An-najiha mansub sebagai maf'ulun bih yang pertama dari fi'il a'ta, dan ja'izatan mansub sebagai maf'ul bih yang kedua dari fi'il a'ta. Sedangkan a'ta di situ membutuhkan kepada dua maf'ul bih, tidak cukup dengan satu maf'ul saja. Dan tatkala fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih kemudian ingin dijadikan naibul fa'il, maka maf'ul bih yang pertama itulah yang dijadikan naibul fa'il, dan maf'ul bih yang kedua tetap sebagai maf'ulun bih setelah fa'ilnya dibuang. Immalil ilmi bihi, adakalanya karena sudah diketahui, atau bil jahli bihi, ataupun al khawfu minhu au alai. Itu sebab-sebab diantara dibuangnya fa'il. Falamma hudifal fa'il, maka tatkala dibuangnya fa'il, wahual muallim, yaitu muallim dalam contoh aqta al muallimu najih an najiha ja'izatan, halal maf'ulu bihil awwalu mahallahu wahuwa najihun. Setelah fa'il itu dibuang yaitu al muallim, maka maf'ul bih yang pertama menempati tempatnya al-mu'alim, wa huwa an-najih, yaitu najih. Dalam contoh u'tiya an-najihu ja'izatan. Wa baqiya maf'ulu bihi as-sani mansuban. Maka tetaplah maf'ul bih yang kedua dalam keadaan mansub, wa huwa ja'izatan, yaitu ja'izatan. Ataupun contoh yang lainnya, albasa al-ardu hulliyatan zahiyatan. Albasa al-ardu hulliyatan zahiyatan. Ataupun contoh yang lainnya, karena albasa di sini membutuhkan kepada dua maf'ul. Tatkala fa'ilnya dibuang al-ardu, maka naib maf'ulun bih yang pertama menduduki kedudukan sebagai naibul fa'il, dan maf'ul bih yang kedua tetap sebagai maf'ul bih. Ulbisat hulliyatan hulliyatun zahiyatan. Jadi nanti begitu bentuknya. Nah, kemudian yang jim, yang selanjutnya jim, fi'il yang muta'adi. Tadi fi'il yang muta'adi, ada yang muta'adi membutuhkan maf'ul bih satu, dan ada fi'il yang muta'adi membutuhkan dua maf'ul ataupun lebih. Dan sekarang fi'il yang tidak butuh kepada tidak butuh kepada maf'ulun bihi, tetapi fi'il itu nanti dibentuk dalam bentuk yang majhul, yang jim. Halaman 48. Wa idza kanal fi'lu laziman wa hudifa fa'iluhu wa buniyal fi'lu lil majhuli jaza ayyakuna naibu fa'ili masdaran aw dharfan mutasarrifan aw jaran wa majruran. Boleh tiga kalau fi'il yang lazim. Apabila fi'il itu bentuknya lazim, laziman mansub sebagai khobar kana, dan al-fi'lu marfu sebagai isimnya kana, wa hudifa fa'iluhu, dan fa'ilnya itu dibuang sehingga fa'iluhu marfu sebagai naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni majhul hudifa, wa buniyal fi'lu lil majhul, maka fi'il tadi dibangun dalam bentuk majhul sehingga al-fi'lu marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il yang majhul bunya. Jaza ayyakuna naibu fa'il, maka boleh naibul fa'ilnya dalam bentuk masdaran, isim masdar, au dorfan mutasarrifan, boleh naibul fa'il dari dorof mutasarrif, au jaron wa majruron, ataupun jar dan majrur. Ini kalau fi'ilnya fi'il yang lazim. Tatkala fi'il yang lazim ingin dijadikan sebagai fi'il yang majhul, maka boleh yang pertama masdar, kemudian yang kedua dorof mutasarrif, kemudian yang ketiga jar dan majrur. Itu mereka-mereka ini boleh menempati tempatnya sebagai naibul fa'il kalau tidak ada fa'ilnya. Misalnya yutanazzahu fil hadiqati fil hadaik, yutanazzahu fil hadaik, sahihnya di sini adalah fil hadaik, jar dan majrur. Dia sebagai naibul fa'il karena fi'il di sini yutanazzahu, fi'il yang lazim yang tidak butuh kepada yang tidak butuh kepada maf'ulun bih. Fil hadaiki jarun wa majrurun naibul fa'il, hadaik jar dan majrur naibul fa'il, dia sebagai naibul fa'il i'rabnya adalah fi mahalli raf'in karena sibul jumlah, yang mana kita ketahui kalau sibul jumlah dia menempati tempatnya ataupun mempunyai sebuah kedudukan, maka dia adalah fi mahalli, karena dia asalnya tidak mempunyai kedudukan. Nah, wa aslul jumlah, dan asal jumlah yutanazzahu fil hadaik, yatanazzahun nasu fil hadaiki, sehingga yatanazzahu annasu, annasu marfu sebagai fa'il dari fi'il yatanazzahu yang fi'ilnya di sini adalah fi'il yang lazim bukan muta'addi, sehingga yatanazzahu tidak membutuhkan kepada maf'ulun bih, cukup dengan fa'il dan jar dan majrur sebagai penjelas saja. Sehingga manusia itu mengunjungi kebun-kebun, di kebun-kebun. Sehingga tatkala dimajulkan di doma huruf yang pertama dan di fathah huruf yang sebelum terakhir, itu kalau untuk fi'il yang mudhara, maka menjadi yutanazzahu fil hadaik, kebun itu dikunjungi ataupun kebun itu dipenuhi. Falamma hudifal fa'il, maka tatkala dibuangnya fa'il yaitu annasu wa huwa annas, wa buniyal fi'lu lil majhul, maka fi'il itu dibangun dalam bentuk majhul yaitu yutanazzahu di doma huruf yang pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir. Ini untuk qaidah untuk fi'il mudhari. Asbahal jaru wal majruru naiba fa'ilin, maka menjadilah jar dan majrur fil hadaiki naibu fa'il, sebagai naibul fa'ilnya. Karena fil itu fil lazim, tidak mempunyai maf'ul bih. Maka tatkala fil itu tidak mempunyai maf'ul bih, maka jar dan majrur itulah yang menggantikan sebagai naibu fa'ilnya. Itu untuk jar yang majrur. Kemudian au dorfan mutasarrifan. Kalau dorof, sarannya adalah dorof yang mutasarrif. Kalau dorof ingin dijadikan naibu fa'il, harus ada syarat. Di antaranya adalah ayyakuna mutasarrifan. Dia harus bentuknya dorof yang mutasarrif. Dalam artian, suatu saat itu dia jadi dorof dan suatu saat dia bukan sebagai dorof. Seperti kalimat yaum. Kalimat yaum ini adalah sebuah kalimat ataupun sebuah isim. Suatu saat yaum ini jadi dorof dan suatu saat dia itu bukan jadi dorof. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ayyakuna mukhtasan bil wasfi, dia harus disifati. Dorof tadi harus disifati. Kemudian yang ketiga, ayyakuna bil idhofah, dorof yang boleh menduduki sebagai naibu fa'il, dia harus bersandar ataupun bersambung dengan isim yang lainnya. Seperti contoh, sima yaumu sawifin. Sawifin, seperti contoh, sima yaumu sawifin, hari yang panas itu sima, telah dipuasai. Sehingga asalnya adalah soma annasu yauma soifin. Asal daripada kalimat sima yaumu soifin adalah soma annasu yauma soifin. Itu yang dorof. Sehingga asalnya soma annasu, annasu marfu sebagai fa'il dari fi'il soma, dan soma adalah fi'il yang lazim. Kemudian yauma soifin, yauma mansub bukan sebagai maf'ul bih, tetapi dia sebagai maf'ul fih dorof, karena yauma. Kemudian soifin adalah mudof majrur bil idofah. Dan tatkala soma ini dibangun dalam bentuk majhul dan naibul dan fiilnya itu fa'il daripada soma itu dibuang, maka doroflah yang menduduki kedudukan fa'il, maka menjadi sima yaumu soifin. Kemudian yang muktasan bil wasfi, contohnya siro yaumun baridun. Kalau yang muktasan bil wasfi, kalau ada yang disifat, siro yaumun baridun, asalnya adalah saro al musafiru yauman baridan. Asal daripada kalimat siro yaumu yaumun baridun adalah saro al musafiru yauman baridan. Setelah dibuangnya fa'il yaitu al musafir dan dorof yauman baridan ini harus menduduki kedudukan sebagai naibul fa'il, maka dia harus muktasan bihi, maka dibunia alal majhul fi'ilnya, di kasrah huruf yang pertama, kemudian di doma huruf di kasrah di huruf sebelum akhirnya. Siro menjadi siro yaumun baridun, hari yang dingin itu dijalani. Itu kalau yang mutasarrifan, yang dorof mutasarrif. Kemudian yang masdar, contohnya wa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidatun. Kalau yang masdar dijunat yaitu nafkhatun marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il nufikha, wahidatun marfu sebagai naat. Naam itu contoh-contoh masdar, dia sebagai naibul fa'il, ataupun darab mutasarif, dia sebagai naibul fa'il, dan jarun wa majruran boleh juga sebagai naibul fa'il kalau fi'ilnya itu fi'il yang lazim. Kemudian yang ketiga, yusammal fi'lu ma'al fa'ili mabniyan lil ma'lumi li'anna fa'ilahu madhkurun fil jumlah wa bittali fawa ma'lumun. Yusammal fi'lu ma'al fa'il, dinamakan fi'il bersama fa'il mabniyan lil ma'lum, yaitu fi'il mabni lil ma'lum, li'anna fa'ilahu madhkurun fil jumlah, karena fi'ilnya itu adalah disebutkan di dalam jumlah. Seperti contoh ja'a Muhammadun. Ja'a, kenapa fi'il itu dinamakan sebagai fi'il mabni lil ma'lum? Karena fa'ilnya itu disebutkan di dalam jumlah, yaitu Muhammad. Ataupun contoh yang lainnya, hadara al-muhandisuna ila amalihim. Kalimat al-muhandisuna ataupun hadara al-muhandisuna, hadara, kenapa dinamakan sebagai fi'il mabni lil ma'lum? Karena fa'ilnya disebutkan di dalam jumlah tersebut. Wabittali, oleh karena itu, fahuwa ma'lumun, karena diketahui fa'ilnya, yaitu al-muhandisun. Atau daraba Muhammadun akhahu. Kalimat akhadha daraba dinamakan sebagai fi'il mabni lil ma'lum karena fa'ilnya disebutkan di dalam jumlah tersebut. Wabittali fahuwa ma'lumun, Muhammad telah memukul saudaranya. Oleh karena itu, fa'il dikatakan sebagai ma'lum karena jatuh setelah fi'il mabni yang ma'lum, karena fa'ilnya disebutkan setelah fi'il tadi. Wa yusammal fi'lu ma'naibi fa'ilin, ma'naibi fa'ili mabniyan lil majhuli li'anna fa'ilahu hudhifa fasara majhulan, kebalikan daripada fa'il tadi. Dan dinamakan fi'il bersama naibul fa'il mabniyan lil majhul, fi'il yang mabni majhul, li'anna fa'ilahu, karena fa'ilnya hudifa, dibuang. Fasara majhulan, maka menjadilah fi'il itu dikatakan majhul, ataupun dikatakan fa'ilnya majhul, tidak diketahui. Sehingga saya ulangi, li'anna fa'ilahu hudifa, karena fa'ilnya dibuang. Setelah dibuang, fasara majhulan, maka fa'ilnya tidak bisa diketahui. Nah, itu kenapa dinamakan fi'il mabni majhul dan fi'il mabni ma'lum. Kalau fi'il mabni ma'lum, karena fi'ilnya itu ada setelah fi'ilnya, maka dikatakan ma'lum. Kalau fi'il mabni majhul, karena fa'ilnya dibuang, sehingga dikatakan sebagai majhul, tidak ada. Adapun sebab-sebab fa'il dibuang, imalil ilmi bihi, ada kalanya karena sudah tahu, ataupun kemudian awil jahli bihi, karena tidak tahu. Terus kemudian al-khawfu minhu aw alaihi. Kal al-khawfu minhu, seperti contohnya antum pergi ke apa namanya, pergi naik bis, terus kemudian melihat seorang pencopet itu mengambil dompetnya teman duduk ke antum di dalam bis. Terus kemudian kalau kamu berteriak akan musibah akan menimpa saya, maka kamu katakan suriqa an-nukudu. Itu al-khawfu minhu aw alaihi. Kalau antum teriak, fa'ilnya itu disebutkan, tentunya akan bahaya mengancam orang yang menceritakan. Maka antum dalam bentuk majhul saja, suriqa an-nukudu, duit itu telah dicuri. Kenapa? Karena al-khawfu minhu atau al-jahlu bihi, karena tidak tahu. Datang di rumah, nasi sudah habis, Terus kemudian antum katakan ukila arruzu, nasi itu telah dimakan. Ya makan siapa enggak tahu. Aulil lijahli bihi ataupun lil ilmi bihi, karena sudah tahu contoh yang banyak tadi. Khalas yang keempat. Tutaghayyaru suratul fi'li inda bina'ihi lil majhul. Dirubah bentuk fi'il inda bina'ihi lil majhul, tatkala dibangun dalam bentuk majhul. Bagaimana caranya? Yang pertama, al-fi'lul madi, fi'il yang madi. Fi'il madi bagaimana dimajhulkan fi'ilnya? Yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Didhamah huruf yang pertama dan dikasrah huruf sebelum terakhir. Misal sana'a an-najaru al-asasa. An-najaru marfu sebagai fa'il, dan karena jatuh setelah fi'il mabni ma'lum yaitu sana'a, tanda rafanya dengan dhammah karena isim yang mufrad. Al-asasa mansub sebagai maf'ulun bih karena sana'a fi'il yang muta'addi. Dan tatkala sana'a najaru al-asasa ingin dijadikan bentuk yang majhul, maka suni'a al-asasu di dhamma huruf yang pertama yaitu huruf sad dalam contoh sana'a menjadi su, kemudian di kasrah huruf sebelum terakhir dalam contoh di sini adalah huruf nun dalam kalimat sana'a, maka menjadi suni'a al-asatu. Sehingga artinya tukang kayu itu membuat al-asatu, peralatan, sehingga peralatan itu dibikin. Contoh yang kedua, akramal muallimu al-fa'iza. Di dhamma huruf yang pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir, baik itu dalam fi'il yang mazid atau fi'il yang mujarrab, kalau itu fi'il mazid semuanya di dhamma huruf yang pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir, sehingga menjadi ukrima al-fa'izu. Sehingga artinya tadi akramal muallimu, al-muallimu marfu sebagai fa'il dari fi'il akrama, al-fa'izu mansub sebagai maf'ulun bih, pengajar itu telah memuliakan orang yang berhasil. Sehingga tatkala antum ingin mengucapkan orang yang berhasil itu telah dimuliakan, maka dengan cara dalam ibarat ukrima al-fa'izu. Sehingga al-fa'izu marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il yang majhul ukrima. Khalas. Kemudian selanjutnya, wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bita'in dhumma tsanihi ma'atta. Apabila fi'il itu didahului dengan huruf ta, maka di dhammah yang kedua bersama ta'nya, yaitu huruf yang kedua setelah ta itu di dhammah bersamanya, kemudian di kasrah huruf yang pertama. Misalnya tasallamat su'adu al-ja'izata. Tasallamat fi'il madi maklum, sehingga di mana saja ada fi'il mabni maklum maka wajib di situ ada fa'ilnya, sehingga su'adu marfu sebagai fa'il dari fi'il tasallamat. Dan su'ad dia adalah mamnu minas sarfi karena nama alam mu'annas yang lebih dari tiga huruf. Al-fa'al al-ja'izata mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il tasallamat. Kemudian sahihnya di sini adalah tusullimat, yaitu apabila fi'il didahului dengan huruf ta yaitu tasallama ta, kemudian dhummatanihi, maka huruf yang kedua setelah ta didhamah. Dalam di sini adalah sin, maka sin didhamah. menjadi tusu. Kemudian huruf sebelum terakhir di kasrah, tusul limat al jaizatu, hadiah itu telah diterima. Singkatnya tadi. Kemudian selanjutnya untuk kaidah fil madi, wa idza kana ma qabla akhirihi alifan qulibat ya'an wa kusira ma qablaha. Apabila fi'il itu apa-apa yang sebelum akhirnya bentuknya huruf alif, jadi fi'il yang ma qabla akhirihi sebelum akhirnya itu huruf alif, kulibat ya'an, maka alif tadi diganti menjadi ya, wa kusiro ma qablaha, dan dikasra huruf sebelum terakhirnya. Misal qala as-sahidu al-haqqa, saksi itu berkata benar. Sehingga kebenaran itu dikatakan. Nanti kila al-haqqu. Kemudian sahihnya di sini adalah lafaz kila fi'il madhi. Huruf sebelum terakhir adalah huruf alif. Maka tatkala dimajulkan, alif diganti menjadi ya. Ki. Kemudian wa kusira ma qablaha, maka dikasrah huruf sebelum terakhir yaitu huruf qaf di sini, maka menjadi kila. Satu contoh yang lainnya sara, di situ huruf sebelum akhir adalah huruf alif, maka diganti menjadi ya dan huruf sebelumnya dikasrah menjadi sira. Kemudian itu untuk fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirihi. Didoma huruf yang pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir. Itu kalau kaidah fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi tadi didoma huruf yang pertama dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Kemudian hadara menjadi hudira dan seterusnya. Tetapi kalau fi'il mudhari di dhamma huruf yang pertama, akan tetapi huruf yang sebelum terakhir di fathah. Itu kalau fi'il mudhari. Misalnya yasurru zahru al-ainaini, artinya bunga itu menyenangkan dua mata. Yasur artinya menyenangkan, az-zahru bunga, al-ainani dua mata, menggembirakan atau menyenangkan bunga itu, al-ainaini dua mata. Sahihnya di sini adalah yasuru ingin dijadikan fi'il yang majhul dalam bentuk fi'il mudhari, maka huruf yang pertama huruf ya mudhari'ah di dhamma. Kemudian huruf sebelum terakhir di fathah menjadi tusarrul ainani. Karena al-ainani adalah isim yang mu'annas, maka fi'ilnya juga harus sama-sama mu'annasnya. Kaidahnya adalah sama tatkala ingin menjadikan fi'il fa'il yang mana fa'ilnya dari fi'il yang mu'annas, maka harus sama menggunakannya dalam ta'tanis. Sehingga tusarru al-ainani, dua mata itu digembirakan. Atau contoh yang lain, ya'kulu, maka di dhamma huruf pertama menjadi yu, kemudian di fathah huruf sebelum terakhir menjadi yu kalu arruzu. Misal yushahidu annasu allaibina, artinya manusia itu menyaksikan pemain, para pemain. Annasu marfu sebagai fa'il dari fi'il yushahidu. Allaibina mansub sebagai maf'ulun bi dari fi'il dan fa'il yusahidu annasu. Annasu tanda rafanya dengan dhammah karena jamak taksir. Menjadi yusahadu allaibuna, para pemain itu disaksikan. Sehingga allaibuna marfu sebagai naibul fa'il setelah fa'ilnya dibuang, imalil ilmi bihi maka maf'ul bih menduduki kedudukan naibul fa'il, menduduki kedudukan fa'il yang telah dibuang tadi menjadi naibu fa'il. Yushahadu di dhamma huruf yang pertama dan di fathah huruf sebelum terakhir. Asalnya yushahidu, kemudian karena dibangun dalam bentuk majhul maka menjadi yushahadu. Allaibuna. Asalnya adalah dari fi'il madhi sahada yusahidu ikut ajan fa'ala yufa'ilu. Khalas. Kemudian wa idza kana ma qabla akhirihi ya'an awawan kulibat alifan. Ini kaidah. Apabila huruf sebelum terakhir itu bentuknya huruf ya ataupun huruf wawu, maka diganti menjadi alif. Ya dan wawu tadi diganti menjadi alif. Misalnya yabi'u alfallahu alkutna. Yabi'u adalah fi'il mabni maklum dalam bentuk fi'il mudhari. Maka di mana saja ada fi'il mabni maklum, maka harus dan wajib di situ ada fa'ilnya. Al-fallahu marfu sebagai fa'il dari fi'il yabi'u. Al-qutna mansub sebagai maf'ulun bi karena yabi'u butuh kepada maf'ul bi yang satu karena dia itu fi'il yang muta'addi. Sehingga petani itu sedang menjual kapas. Dan tatkala ingin dimajulkan karena yabi'u di situ adalah huruf ma qabla akhirhi ya, huruf yang sebelum akhirnya adalah huruf ya, yabi'u, maka ya tadi diganti menjadi alif, menjadi yuba'u al-kutnu. Al-kutnu marfu sebagai naibul fa'il karena jatuh setelah fi'il mabni majhul. Yuba'u, kapas itu dijual ataupun dijual kapas itu. Contoh yang kedua, yasumu al-muslimuna ramadana, maka menjadi yusamu ramadanu. Ramadan itu dipuasai. Sehingga karena yasumu huruf sebelum akhir huruf wawu, maka kaidahnya adalah huruf wawu tatkala dimajulkan diganti menjadi alif, maka menjadi yusamu. Sehingga al-muslimuna marfu sebagai fa'il, ramadan marfu mansub sebagai maf'ulun bih dan dimajulkan yusamu ramadanu. Ramadanu marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il yang majhul yusamu.